akhirnya ku jatuh cinta dan dia pun membalasnya. Setelah saling meminta, ku kira jadi bahagia. Ternyata indahnya cinta berubah jadi derita. Apakah aku bersalah apabila menyintainya? Bukankah hak manusia meminta atau dicinta? Jatuh cinta dan dia.